بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan masuk permasalahan yang ke-23 dari perkara-perkara orang jahiliyah, perilaku-perilaku orang jahiliyah yang kita diwajibkan oleh agama ini untuk menyelisihi perbuatan mereka. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif, di antara poin perilaku jahiliyah ialah innal hayata dunya gharrathum fa dhannu anna ata'a Allah minha yadullu ala ridah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini telah menipu mereka, sehingga mereka menyangka bahwa pemberian Allah Azza wa Jalla dari dunia itu sebagai petunjuk Allah ridho kepadanya. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia ini telah menipu mereka, orang jahiliyah, sehingga mereka menyangka bahwa pemberian Allah Azza wa Jalla dari dunia ini menunjukkan Allah ridha dengannya. Atau dengan bahasa lain, al-ikhtiraru bidunya. Orang jahiliyah, mereka itu tertipu dengan dunia. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kaqaulihi ta'ala dalam surat Saba ayat yang ke-35. Ya. Waqalu, dan mereka orang-orang jahiliyah itu berkata, nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya. Sesungguhnya kami ini aktsaru amwala, sesungguhnya kami orang yang paling banyak harta-hartanya. Ya. Sesungguhnya kami orang yang paling banyak harta-hartanya. Wa aulada, juga anak-anaknya. Ya. Sehingga karena kami lebih banyak memiliki harta dan anak, wa ma nahnu bimu'adzabin, sehingga mereka meyakini dengan kondisi seperti itu, kami sekali-kali tidak akan diazab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kafir yang diberi kehidupan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, mereka beranggapan merasa dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak akan diazab di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ayat ini merupakan ikhbaron 'anil mutrafin al-mukadzabin. Ayat ini merupakan pengkhabar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mereka diberi kemewahan, kemewahan dunia, yang mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bi mu'adzabin. Kata Ibnu Katsir, ai iftakharu bi kasratil amwal. Mereka orang-orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla bangga, merasa bangga dengan banyaknya harta, wal aulad, dan anak. Wa taqatu anna dhalik dalilun ala mahabbatillahi lahum. Dan kata Ibnu Katsir, mereka meyakini bahwa hal itu sebagai dalil, sebagai bukti Allah Azza wa Jalla mencintai mereka. Ya. Mereka meyakini hal itu sebagai dalil, tanda, bukti Allah mencintai atas mereka. Wa i'tinaihi bihim. Dan bukti sebagai Allah memperhatikan mereka. Wa annahu ma kana liyu'tiyahum hada fid dunya summa yu'adzibahum fil akhirah. Mereka meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia itu tidak mungkin Allah akan menyiksa di akhirat. Wa hata lahum dzalik. Anggapan yang sangat jauh tentang hal itu. Demikian kata Ibnu Katsir. Itu keyakinan yang jauh dari kebenaran. Ya. Kalau seperti itu keyakinan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi mereka orang-orang jahiliyah sekali lagi merasa yakin kalau Allah Ta'ala memberi harta yang banyak atas mereka, memberi anak-anak yang banyak atas mereka, ini sebagai bukti Allah menyayangi mereka, menginginkan kepada mereka kebaikan. Ya. Apakah anggapan seperti ini benar? Apakah keyakinan seperti ini betul menurut Islam? Ya. Ternyata barakallahu fikum, bahwasanya yang namanya dunia, yang pertama, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang dicintai ataupun tidak dicintai itu bisa saja Allah memberikan harta. Ya. Hal ini sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Ya. Wa amma ad-dina fala yu'tihi illa man yuhibbu. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia ini kepada orang yang yuhibbu, dia cintai, wa man la yuhibbu, termasuk kepada orang yang tidak dicintai. Yang dicintai ya diberi harta, Kadang yang mereka tidak dicintai juga diberi harta. Bahkan kadang orang yang memusuhi Allah Azza wa Jalla, malah kadang harta dunianya sangat banyak, melimpah. Itu ya? Ya. Ya. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Dikhabarkan oleh Rasulullah SAW demikian. Wa amma din, adapun agama. Agama. Dia memiliki prinsip-prinsip agama ini, menjalankan agama ini. Fala yu'tihi illa man yuhibbu, kecuali diberikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang diberi harta oleh Allah itu jangan langsung beranggapan kalau mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, belum tentu. Ya. Demikian pula kalau ada seorang yang diberi oleh Allah sedikit dari harta dunia, jangan berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayanginya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat-sahabatnya yang dipilih oleh Allah manusia terbaik, itu ditimpa kefakiran, bahkan ditimpa peceklik, ya, sampai sebagian mereka mengganjal dengan batu, ya, kain sarungnya atau celananya dikasih batu untuk ganjal perutnya supaya tidak bongkok jalannya, tegak berdiri. Itu menunjukkan kondisi yang cukup kekurangan dari harta dunia. Padahal mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga barakallahu fikum, sebagai bukti yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Qarun. Bagaimana Qarun? Orang yang sangat memusuhi Allah, orang yang sangat memusuhi Nabi Musa alaihi salam, ternyata diberi kerajaan dan dia punya kerajaan yang besar, pasukan yang banyak, harta yang banyak. Sampai dia mengatakan dalam surat Al-Qasas 78, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya kami, Qarun berkata yang diberi harta oleh Allah sangat banyak, sesungguhnya kami diberi oleh Allah Ta'ala ini, innama utituhu, kami diberi harta yang banyak ini ala ilmin indi, atas ilmu yang ada padaku. Kata Ibnu Katsir, ai ana la astakhir ila ma taqulut. Saya tidak butuh apa yang kamu katakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, innama a'tani hadzal mal. Yani mereka tidak, Qarun mengatakan kami tidak butuh lagi dengan apa yang diberikan oleh Allah, sebab kami diberi harta ini datang dari ilmu saya. Ya. Wali mahabbatihi li, atau karena Allah Ta'ala mencintai saya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, apakah orang dicintai itu menentang perintahnya Nabi dan Rasul? Ya. Oleh karena itu, ini termasuk perilaku-perilaku jahiliyah. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan dunia ini surganya orang kafir. Sehingga kalau seorang mukmin hidup di dunia itu seperti digambarkan penjara. Nah, penjara bagaimana? sempatnya. Ya terbatas, ya terbatas tempatnya, terbatas apalagi makanannya. Ya semuanya dibatasi. Okay. Ya keterbatasan yang ada di sana. Dan digambarkan dunia ini sebagai jannahnya, surganya orang kafir. Ya jadi lumrahlah. Kalau orang kafir itu mereka bersenang-senang dengan sesuka mereka, dengan kenikmatan dunia yang mereka punya dunia. Sebab ternyata orang kafir juga ada yang miskin. Miskin. Ya. Ada mbok apa semuanya kaya? Ada ya. Tidak ya. Tetap di antara mereka ada yang ekonominya juga di bawah. Iya. Padahal sudah dia kafir, dunia juga tidak dapat. Jadi rugi kedua-duanya. Kalau orang mukmin ya wajar lah. Di dunia serba terbatas, kendaraannya terbatas, rezekinya terbatas. Ya wajar, karena kata Nabi SAW, dunia sisinul mukmin. Sehingga dikisahkan bahwasanya ketika Imam Ibnu Hajar itu bertemu dengan orang Yahudi. Ya. Yang kebetulan orang Yahudi ini penjual minyak zayat. Maka dia melihat Imam Ibnu Hajar dengan menaiki kendaraan yang bagus. Ya, ditarik oleh beberapa kuda-kuda. Jadi apa ya kendaraan? Mewah. Mewah ini zaman dulu ya. Iya. Jadi kereta ditarik oleh kuda. Kuda. Bagus, bajunya bagus, bersih, rapi. Dan dia ulama, mufti pada saat itu. Maka dia bertemu dengan orang Yahudi ini, bertanya kepadanya, bukankah dunia itu sisnul mukmin wa jannatul kafir? Bukankah dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir? Tapi kenapa saya kok sebagai orang Yahudi kerepotan kayak gini? Bajunya kotor, bau, enggak sedap, ya. Tapi Anda sebagai orang yang dipenjara tapi kok hidupnya apa? Mewah. Mewah enak aja gini. Wah. Demikianlah. Orang ini bertanya. Dan diterangkan oleh Ibnu Hajar. Demikianlah. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang mukmin. Iya. Saya di dunia ini. Dengan segala fasilitasnya. Itu seperti penjara. Seperti penjara. Kamu dengan segala kemewahannya itu sebagai surganya. Padahal orang Yahudi ini sudah kerepotan, baunya tidak sedap ya. Susah dia hidupnya. Maka akhirnya dia berpikir, kalau begitu mendingan milih jadi orang muslim, mukmin. Karena apa? Ternyata orang mukmin muslim di dunia walaupun dia digambar oleh Nabi sebagai orang yang dipenjara, tapi di dunia bisa hidup enak seperti ini, lebih bagus daripada kondisi dia. Dia pun masuk Islam. Sehingga ayuhanas, para pendengar sekalian, anggapan orang jahiliyah ini bisa dibantah tadi. Anggapan keyakinan yang terbantahkan dari ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan di sana ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa orang jahiliyah itu mereka tertipu dengan dunia. Sehingga mereka beranggapan kalau mereka mendapatkan dunia sebagai pertanda Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Lihatlah dalam surat Maryam. Bagaimana Allah menciptakan orang jahiliyah. Ayat 73. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lilladziina aamanu ayul fariqaini khairu maqama wa ahsanu nadiyya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, berkatalah orang yang kafir kepada orang yang beriman, ayul fariqain khair maqama wa ahsanu nadiyya. Manakah dua kelompok yang lebih bagus tempat tinggalnya dan tempat pertemuannya. Mereka membandingkan kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW memiliki tempat. Memiliki tempat bertemu, pertemuan. Dan kita orang kafir punya rumah, punya tempat pertemuan lebih bagus. Mana lebih bagus, Sobat? Jadi mengukur. Mengukur bahwasanya kebenaran itu dilihat dari tempat tinggalnya dan tempat gedung pertemuannya. Sehingga mereka beranggapan kalau kita diberi tempat yang bagus, fasilitas yang mapan, itu pertanda kita berada di atas kebenaran. Ya. Maka ini anggapan orang jahiliyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala membantah, mengingkari hal tersebut. Lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin wa nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun. Ayahsabuna, apakah mereka mengira kalau kami memberikan kepada mereka min malin wa banin, berupa harta dan anak, wa nusari'u lahum fil khairat, atau kami berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan, balla yash'urun, bahkan mereka tidak menyadari. Jadi mereka orang jahiliyah beranggapan, menyangka kalau mereka diberi harta, anak, diberi banyak kemudahan-kemudahan dunia, dianggapnya itu pertanda Allah mencintai mereka. Diterangkan, ayat ini turun kaitannya dengan orang Quraisy. Diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir, wal makna ayah sabuha ula'i anna alladhi nu'tihim min ajli dunya min malin wa banin nusabiku lahum fil khairatil akhirah wa nubadirahum fiha bal la ya'lamun anna hadal imdad min al istidraj. Wal makna, kata Imam Ibn Jarir, apakah mereka itu menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka dari kenikmatan dunia yang disegerakan oleh Allah, berupa anak, ya, harta, ya, sehingga kami berikan kepada mereka itu sebagai tanda Allah memberikan kecintaan kepada mereka, bala ya'lamun, bahkan mereka itu tidak mengetahui bahwa anahadal imdad, bahwa pemberian harta, anak, kemudahan-kemudahan ini, itu ternyata minal istidraj, sebagai bentuk istidraj. Istidraj yakni pemberian dari kenikmatan dunia agar mereka itu bertambah kufur, ya, agar semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am 44. Ya, bukan berarti kalau kita diberi harta, anak, kecukupan dunia itu sebagai tanda ridho. Belum tentu. Lihatlah surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bakhtatan fa idza hum mublisun faqudiyu dabirul qaumil ladzina dhalamu walhamdulillahi rabbil 'alamin. Surat Al-An'am ayat 44. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma nasu, setelah mereka itu lupa. Ya. Ayat 44, Allah katakan setelah mereka itu, orang-orang ingkar itu lupa. Ya. Falamma nasu, setelah mereka itu lupa. Yaitu melupakan peringatan Allah ta'ala, madzukiru bih. Setelah mereka melupakan peringatan Allah Ternyata apa? Fatahna alaihim abwaaba kullasyai. Ternyata Allah Ta'ala bukakan. Ya. Mereka setelah menipu, mendustakan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kullasyai. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Gitu. Pintu-pintu kesenangan dunia dibuka. Kurang apa? Dibuka oleh Allah dengan gampangnya. Setelah mereka bersenang-senang, hatta idza farihu bima utu, setelah mereka bergembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka, akhadnahum bakhtah. Ya. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ya. Fa idza hum mublisun. Maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa. Ya. Lagi pagi-pagi, lagi duduk, ya, minum atau makan sesuatu yang haram, yang dianggap lezat, dia bermaksiat, sedang santai, duduk di pinggir pantai, begitu. Tiba-tiba apa? Dalam kondisi seperti itu, datang apa namanya tsunami misalnya, dalam kondisi dia tidak siap untuk menerima kenyataan yang ada. Iya, barakallahu fikum. Akhirnya apa, ketika melihat azab seperti itu datang, dia pun terdiam berputus asa. Faquti adzabirul qaumil ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ya. Jadi, jangan sampai kita yang diberi oleh Allah fasilitas, kemudahan, pintu-pintu dunia, ya, itu langsung beranggapan Allah sedang menyayangi saya, mencintai saya. Ya. Adapun mereka orang yang rajin beribadah, tetap kere, tetap miskin, ya, itu pertanda berarti Allah tidak sayang kepada mereka. A'udzubillah min dzalik. Itu anggapan-anggapan yang keliru, keyakinan orang jahiliyah. Dan kita lanjutkan insyaAllah pada ayat-ayat yang lain sebagai adillah tambahan tentang apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah tentang perilaku jahiliyah tertipu dengan dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahu bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Kami kembalikan kepada penyiar.